Masih tetap request. Thank you. Kopi hitam kupluk. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah. Yeay. Masih tetap request. Pagi ini terasa ku nikmati. Ku sambut pagi dengan segala kopi beraroma dan kupu-kupu. Asik. Munculkan rasa takut tercabur pilu. Senyum pun bertabaran di mana-mana. Itu pertanda begitu ramai. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Hey! Kopi hitam ku kupu-kupu. Kopi hitam semangatku. Kopi hitam ku itu selalu. Kopi hitam ku kupu-kupu. We'll be right back. kopi hitam kupluk. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah. Yeay.